iman? Punya. Ning barangkali imane cek gelem mabuk. Apakah orang zina itu tidak punya iman? Punya. Iman niku lak nyuwun sewu. Ketika saya ditanya sama Dedi sebelum masuk Islam, ketika saya ditanya soal iman, jawaban saya hanya menggunakan kitab Jawahirul Kalamiyah. Waktu itu saya ditanya, iman ki apa bro? Saya jawab, huwa annak taqita annallahu subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuksani. Lawang niku dianggap Islam, kudu ana urutane. Sahadat, sholat, zakat, poso, haji. Lah iman boten. Namung anak takida percaya, yakin annallah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun disifati bijami'i sifatil kamali, dengan semua sifat kesempurnaan. Jadi nyuwun sewu, senajan to wong tukang mabuk, jangan pernah mengatakan orang seperti itu tidak punya iman. Duwe, namun barangkali imane tipis. Iman niku lak miturut Imam Al-Ghazali, karih al-imanu karih. Iman niku kaya dene angin. Angin niku kadang-kadang lirih, wut. Kadang-kadang banter. Los. Rarewel. Lah cara kiai kula teng Lampung niku lak nerangke iman lucu meneh. Iman niku pripun kiai? Iman niku kaya angin le. Jenenge angin lah ya entut. Jenenge entut ki ana kadang-kadang banter, kadang-kadang lire. Kadang-kadang mung kadang-kadang tuwuk. Biasane sing mambu niku sing banter napa sing lire? Apal soalnya uteke kebak entut ya niki. Sani kok malah kata, oh ngaji tanpa guru. Malah kadang-kadang ngaji ini mengkaro suara radio. Ono suara tanpa, jenenge radio ini kok ono suara tanpa wujud. Lah ono suara ini rana wujud, jenenge ento. Mila kok ngaji randuwe guru mengrungok ke radio, guru ini ento. Sing jenenge entut niku, oh nyuwun sewu, ndadek ke fitnah. Sing entut sopo, sing mambu sopo. Mila kula takoni kali jamaah. Lah pengajian nonton YouTube angsal napa mboten Gus? Kula jawab, kalau fikih dakwah boleh. Tapi kalau fikul ahjan jangan. Kalau fikul dakwah takon YouTube delok YouTube ra apa-apa. Tapi lah kaitane karo hukum takon langsung karo kiai. Lah awake dhewe ngaji hukum mung karo radio. Ya Allah. Niku gurune entut. Mila entut mawon kula gawe lagu. Lagune napa? Son sembore semiki mas yo tak udan jero ati ono suarane rana wujute hento jenange. Lak guru nentut mondoke teng pundi? Al ma'hadus salafiyah asyilitiyah. Bu. Bu. Iso njogo iman. Kudu iso. Soale napa? Persoalannya begini sekarang. Sadrenge kula ngomong hari santri nggih. Saiki sapa sing iso jamin wong uripe iman matine mesti iman? Ora ana sing kon sing iso jamin. Apa awakmu rumasane penari sufi kopi ae dhuwur sak menara Eiffel ngono kuwi. Kuwi ndase mumet apa ora ya? Aku mau nganu curiga ya, jangan-jangan iki kopi iki darbuka ngene kene. Darbuka. Jomblo pun duwe bojo? Jomblo. Semoga-moga mulih langsung rabi. Rondo anak 15 insyaallah. Selasa pacaran nih. Kalau kamu dibully sama orang, dasar jomblo, kamu jawab, "Sorry bro, saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku." Wah. Santai wae. Tapi ya mesak keding. Mesak, ya jelas lah. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? jomblo jomblo serapopo serapopo insyaallah sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir, amin. Dimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah. Ana rondo teng mriki? Menapa? Le, rondo. Prioritaskanlah janda sebagai calon istrimu. Kuwi lara bi karo rondo nyeneng kene, ibarat numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe. Serantak. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insyaallah akan menghadirkan surga. Iya. Ponatane oke kok rondo rabi bojo kedua iki malah dadi wong sukses. Ngene apa mboten? Ah contone Siti Khadijah rabi oleh Kanjeng Nabi. Sapa ngerti kowe saiki rondo wis oleh bojo kaya Gus Miftah. Aku sing emoh. Temen aku kelempoken. Iki rondo-rondo ganas iki padahal. Gak ada yang bisa menjamin orang yang hidup dalam keadaan iman mati pasti dalam keadaan iman. Contohnya kiai sing sering diceritake kiai Barseso, murid ewon sampai jin niku dadi santri ini matine kafir. Gara-gara duwe santri, santrine niki lampuh 24 jam ra metu ka masjid, salat salat laleren-leren, dikir ra mandeg-mandeg. Barseso takon, kok kowe ampuh men iki apa amalanmu? Kok iso ngono? Salat ora kesel, wirid ora mandeg, dikir raran-raran. Mbok aku diwene rahasiane. Padahal niki namung setan sing membo-membo dadi santri. Mila setan niku lak jenise wonten kalih minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan jin dan jun. Mila lah awakmu digodoh setan wujudnya jin cukup wacak ke ayat kursi. Tapi lah digodoh setan wujudnya menungso aja mau wacak ke ayat kursi. Carane pripun jikok kursi ini balang ke ndase. Setan. Wong diajak mabuk, ayo mabuk. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya ora ilang kok. Jikok tongkat keprok ndase ya baru ilang. Barseso takon, akhirnya santrine setan niku jawab, perangati lan iki setan, membo-membo. Kowe pengen ngibadah kaya aku. Lah iya, carane piye? Gampang, tumindak dosa dhisik. Maksude, aku ki iso kaya ngene, salat ra kesel wirid ora leren dikir ora mandeg, mergo mbiyen aku tau tumindak dosa. Oh ngono. Lah kowe bar tumindak dosa, kan lak wedi karo Gusti Allah, engko dikirmu mesti ora mandeg. Lah aku kudu kepiye? Halo, ana cahayu perkosa wae. Amoh zina iki dosa besar. Aku moh. Lah ora mateni wong, moh dosa besar. Iki sing gampang apa? Mabuk. Akhire nyuwun sewu, terprovokasi karo omongane setan nih. Golek-golek ning pojok desa ana bakul alkohol. Wong wedok layu bentuke isu-isu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pokoke ibarate ya SDSP semok depan semok belakang. Wah, lah iki rata-rata setu legi, setengah tua lemu ginu-ginu. Sing jilbabe ping malah STMM, setengah tua meh modar. Amoh, amoh. Akhire napa? Ngombe sing jenenge Barseso niku mabuk. Begitu mabuk, wong mabuk niku lawe tekir waras. Wong kula niku jaman biyen niku bendina ngancani wong mabuk lak delok ngene iki. Gus Miftah nawate ngombe alkohol mboten? Wallah. Kok kula niku ngombe alkohol, ngerokok mawon kula mboten. Dadi lek ana wong takon Gus Miftah ngaji ning kafe 15 taun iki kira-kira tau ngombe alkohol napa mboten nate. Kok kula ngombe alkohol? Kopi sing adem ngene iki aku mumet ndase kok tenan. Aku mau cerita kopine adem. Aku mumet ndase. Mila rong tak umbi. Adem. Adem terus sangit. Ya Allah. Ambune malah lengo mambu iki lho. Minyak tanah. Tahu apa-apa bro ganti Ya ing ganung kopine murahan. Wis gelas seksi. Jiji. Iki apa iki? Ora masuk kula ora ngombe manis ya sing kowe wae iki, iki kowe. Kowe kabeh kae lho, gleman iki lho. Ya, ana le. Iki aku ngaji ning Surabaya ana jamaah tak wene wedang jahe mulih wonge setruk. Ora ora. Ora bro, ora. Eh dimbel. Muga-muga kopiahmu tambah dhuwur. Amin. Kowe ngomong ketuaan pengen tak untar kene cangkemmu ta, rumah. Akhire napa bar sesa ngombe. Ngombe niku lak wong ngombe mumet ndase nika. Ndelok penjual alkohole nafsu perkosa. Begitu diperkosa konangan karo bojone pateni. Akhirnya tiga dosa semuanya dilakukan. Yo mabuk, zino, mateni. Tangkap wong kampung. Padahal niki santrine ewon puluhan ribu, tidak hanya manusia minal jinnati wanas. Tangkap tali ning tiang. Plek. Santrine niki wae teko. Ye. Pengen tak tulungi apa ora? Yo pengen. Carane piye? Kowe kudu ninggalke Gusti Allah, kudu percaya karo aku. Wah, aku ora iso wong tanganku ditali, carane gampang. Kowe ndunglukke ndasmu, kowe percaya karo aku tak slametke. Begitu bar sesa ndunglukke ndas, plek mati. Hidupnya dalam keadaan iman matine kafir. Padahal santrine ewon, apa meneh kowe mung ngandalke jilbab kuning. Serah jaminan. Jilbab kuning lungguh ning ngarep panggung tungkae slonjorke. Yo. Padahal wonten kitab taklim niku fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, salah satu cirinya apa? Tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. Malah memanjangke tungkak. Ya Allah. Jadi rapopo mengaku batin apa orang rumang sani tungkakmu meletek-meletek. Kowe maca kitab taklim. Fi kitab babun apa fi ta'dhimil ilmi wa ahli, di dalam menghormati ilmu dan yang punya ilmu, ahline ilmu. Niku salah si undang-undangnya niku ra kena nyelonjorke tungkak ning ngarepe guru, malah mau tutupi jari iki ngopo? Gaya, jilbabe kuning wedake FIFA nomor 4. Mati kafir. Apakah ada contoh lain orang yang hidupnya beriman matinya dalam keadaan kafir? Walah mbok okeh ra umum. Tak critani, rasa okeh-okeh. Sapa ya sing paling gampang tak critake? Bal'am. Bal'am niku ulama di zaman Nabi Musa. Niki wong alim, cara wong Jawa niku idu geni, saomong-omongane mandi. Donga njaluk napa mawon kelakon. Ya Allah, niki musim panas kula njaluk udan, biur udan. Ya Allah, niki kok pengajiannya panas banget, kula njaluk kipas angin. Teko. Tapi mergo aku ra Bal'am yo ora teko. Kok ra ono ya? Kan aku sumuk. Kamu enggak pengertian sama aku. Kipas angin bro. Dan akhirnya datang juga. Begitu ada kipas anginnya, tidak ada colokannya. Ya Allah, kotori. Aja maju-maju nutupi jamaah kene wae, Kak. Ambune. Niki anu, iki pasangin ala NU, iso bawa bandase. Kalau dadi kelingan takone karo tiang MTA, ngopo wong NU ke maca tahlil kok ndase diubah-ubah ya kurang ajar to niku. Kula takoni niku taun 2000 pinten ngoten, gara-gara kula tahlilan teng makam, la ilaha illallah. Takoni karo wong MTA, kurang gawean. Maca tahlil kok ndase diubah-ubah ki, ora oleh. Apa-apa ora oleh. Padha karo bar salat kok salam-salaman, ora oleh. Saiki lucu, bar salat salam-salaman takoni dalile apa? Tapi bar salat buka HP ora dadak nganggo dalil. Wila pokok to. Saiki lak wong salaman ra gelem bar salat, ana bar salat buka HP takon ana. Bi bar salat ngagem HP menika enten dalile napa mboten? Lah padha kula tahlil. Ngopo wong NU ke maca tahlil ndase diubah-ubahke? Yen bener wong NU niku lak maca tahlil ndase diubah-ubahke napa mboten? Nggih. Ana sing mantuk-mantuk to afdhalu dzikri fa'lam annahu la la ila la la ila. Oh mana kanca-kanca tarekah niku wah wis mesti menjadi kebiasaan sing miring tok ya ana afdhalu dzikri fala manahu la la illallah la la illallah sing kaya entung ya ana ndilor dikidul iki ya ana afdhalu dzikri fala manahu la la illallah la la illallah la la illallah enten apa mboten ana sing cuwepete pol ya ana afdhalu dzikri fala manahu la la illallah la la illallah la la sing mantep ya ana afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la la illallah ketoke bar dhewe oyak mendring niki ketoke sing kemayune pol ya ana afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah ketoke mudine kebon agung ketoke kaya ngono dadak takokke oleh apa ora sing ditakoni ndelok kaya kula cangkem bosok tak jawab oleh alatane ngopo ya njo ngopo wong ndas-ndase dhewe sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane audhalu dzikri fala manahu la la illallah la la illallah wong peko apa-apa takoni dalil lah kula niku lho Pak salat teng masjid UGM rampung salat kebiasaan kula sebagai tiang ahli sunnah wal jamaah kan salam-salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kula sok ditamplek tangan kula haram ya Allah cangkem kok atose kaya ngene aku rampung salat kula metu ning masjid takoni jamaah bah napa wae tangane ditamplek jarene haram sajanjane bar salat salaman niku angsal napa mboten oleh anten dalile ana apa hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi hadise napa mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumu qabla ayatafarraqo tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai mereka berpisah ana berarti bar salat salaman oleh oleh wong bar salat ngising wae oleh kok aku nggih napa mboten oleh kok. Yang tidak boleh itu salaman di dalam sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaposek teko monggo dan ya ku teko ngono kuwi. Wong bar sholat pendelik-pendelikane oleh kok. Sampingku awakmu umpamane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki apa-apa ora oleh tahlil oleh tahlilan ora oleh selawat oleh selawatan ora oleh aku goblok kok mosok mengembedane selawat karo selawatan radong selawat niku durung diwaca la wis diwaca jenenge selawatan tahlil niku durung diwaca la wis diwaca jenenge tahlilan yasin durung diwaca la wis diwaca jenenge yasinan mung gara-gara anok ora oleh katok oleh katoan ra oleh sarung oleh sarungan ya kewer-kewer wong wedok ya ngono kotang oleh kotangan ra oleh ya gondel gandul goblok bojo oleh bojoan ora oleh ya semampir sing jenenge Balaam niku nyuwun sewu itu geni subhanallah luar biasa tulung agung luar biasa gelas seksi tak sembur dadi lemu mantep kiai gelas kopi ya Allah kopi panas degan adem tak ombe kabeh mulih anyang-anyangen talene karet cangkemmu iki lho ngawur ya lho talene karet yo apa boso kan talene saya tak takon lawang lanang anyang-anyangan talene karet wong wedok anyang-anyangan ayo kowe ngopo kowe ha oh jempole tapi itu tablek gini gila tapi anda tahu Balaam itu matinya dalam keadaan kafir kenapa? Karena jadi wong alim tapi sombong milo wong alim sombong itu tidak kena milo wong alim sombong tidak kena apa namanya goblok sombong tidak kena tak takkan karena wong tulung agung lana wong goblok ngibadah karena wong alim turu sing digodha setan niku sing goblok apa sing alim? Ana wong goblok salat, ana wong alim turu, ana setan teko. Kira-kira sing digodha sing goblok apa sing alim? Ana sing jawab sing goblok, ana sing jawab sing ngalim. Lah ana wong goblok salat karo wong alim turu setan teko. Niku sing digodha sing alim turu. Lah sing goblok salat ra perlu digodha wong salate wis mesti salah. Sing digodha sing ngalim aja nganti tangi ndak benerke salate wong goblok. Ngono. Katakon, jenengan lak golek bojo wong lanang iki katakon. Pilih sing pinter napa sing goblok? Aku takon lanang kok sing jawab cangkemmu ki ngopo? Eh, wong lanang, lak kowe golek bojo, milih sing pinter apa goblok? Milih goblok. Ayo, pertanyaan kedua. Kula golek bojo, milih sing manut apa sing bantah? Manut. Oh, ya jelas pas. Lah kowe milih bojo sing goblok apa sing pinter milih sing goblok ya pantes soalnya kowe golek bojo sing manut soalnya wong goblok kuwi biasane manut lah wong pinter biasane bantah berarti bapak-bapak sama hanya mengakui bojone kene goblok goblok terutama sing jilbabe kuning siang lo tak takokin yang kali dawir tak takokin yang gini jang bu oh wong lanang tak takokin itu saya kira awakmu yang Al-Quran ini ketipu keluarga ini kono papat bintan papat tolong lihatlah jari saya jangan lihat akik saya PCN orang duwe ini orang duwe pamer matamu pamer gitu copot waisin aku muka-muka kayak ribahmu iya tiga menit pengajian amplop berat jelas kelangan nake aku neng Al-Quran itu tipe keluarga no papat siji tipe keluarga Nabi Nuh ciri ini nopo sing lanang soleh sing wedok nakal nomor loro tipe keluarga Fir'aun sing lanang nakal sing wedok solehah nomor telu tipe keluarga Abu Lahab sing lanang nakal sing wedok nakal nomor papat tipe keluarga Ibrahim sing lanang soleh sing wedok solehah menawi ibu-ibu raja kotang apa? Rejo tangan niku ibu-ibu ngersake keluarga sing kados pundi kados keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim Ibrahim alhamdulillah dan bapak-bapak tahu Ibrahim istrinya dua Mergo ibu-ibu ngersake ngemilih keluargane Ibrahim, itu berarti lisensi kepada suaminya untuk menikah lagi. Alhamdulillah. Langsung sing jeneng bapak kuning jawab, "Prasito Ibrahim Firaun yo ora apa-apa." Wong wedok. Tapi lah ngono kuwi jan wong wedok jan kuat kok. Lanang karo wedok niku kuat pundi to? Wedok. Buktine napa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Ngrungokno wong lanang. Lanang ya apa remeh. Mila aku ora seneng karo wong lanang. Mati kafir mergo sombong. Mila jenengan rumangsa ngalim merasa sombong. Bal amawan kalim kaya ngono mati kafir. Ada contoh lagi banyak. Ubaidillah Ajasi sahabat Kanjeng Nabi, sang gondong melu Kanjeng Nabi perang, matine kafir. Padahal melu perang. Apa meneh mung kapolsek, ora tau perang. Ya ndan ya, andane ya. Allah Ubaidillah Ajasi itu dan saben perangnya Kanjeng Nabi melu matine kafir kok. Tapi aku seneng lah Pak Kaposek melu ngaji. Wah, ayem. Polisi Indonesia itu saat ini perjuangannya luar biasa. Demo terus yang ngamankan polisi. Teng Wamena kathah polisi yang mati. Mila kula wingi ketemu kali Irjen Umar Septono. Umar Septono niku apa kae? Ketoke sing ngrasa nang karo polisi ta kae ketoke. Irjen Umar Septono wa Irwasum Mabes Polri. Kula takoni, "Gus, pendapat Gus Miftah terhadap polisi sekarang bagaimana?" Polisi Indonesia keren, Bro. Kula lagi ada kajian nang Mabes Polri. Apik. Polisi itu udah bagus, bagus promoter, profesional, modern, terpercaya. Tapi yang paling ngapi ono loro dan napa Gus? Siji patung polisi, loro polisi tidur. Aku ngono kuwi to. Langsung jendela udan, coy. Kanca kula jendela akeh banget. Polisi niku sakniki menapi, sing rusak citra polisi niku mung siji, sinten polisi Cilebak. Lampu merah menggok ngeng meromoro ning ngarep. Iya. Kowe iki ngopo to, Dul? Soale kula ya tau ngoten niku. Kula gonceng Kombes Imam Sugianto ajudane Pak SBY. Ajeng mangan menggok ngiwa kan tulisane ten left go ahead, belok kiri jalan terus. Lampu merah niku belok kiri jalan terus atau belok kiri ikuti rambu-rambu lalu lintas. Kula menggok dicegat. Iya, ada SIM nyoh. Surat izin menikah lagi. STNK nyoh. Helm nyoh. Ngopo? Anda tetap saya tilang. Lu ngopo? Tutup pentilnya enggak ada. Ya Allah. Ngono kuwi ana ndang oknum-oknum sing ngono kuwi. SIM gowo, STNK gowo, helm gowo, ditilang mergo tutup pentil. Kan jancuk aku ngono. Lha kanca-kanca ngoten iku sing perlu diingatke. Lapa kamu sing melarang ngerti soalnya ning kantor biasanya kanca-kanca sing oknum ning dalan. Mila dongake muga-muga polisi Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Untuk menjaga Indonesia. Lapa kaposek ora kenal suara aku. Pangkate AKP, Ajun Komisaris Polisi. Aku AKBP. Aku kiyainya Bapak Polisi. Dhuwur aku, Dan. Makasih ya, Dan. Men ra ditilang. Muga-muga Pak Kaposek panjang umur. Kalau saat dunia mati Pak Kaposek urip dhewe. Amin ya Allah. Orang-orang dan Kaposek mbatin wah kiai ini asu. Mari ngunjung dan moga. Awe sebeneng lano polisi ngaji seneng konco. Tentara itu makan iki. Pak Dan Ramil, Dan Ramil, jos. Panglima TNI, Panglima Kodam, ngisore Dan Rem, Dan Dim, Dan Ramil, Gus Miftah, Dan Cuk Jaran. Dan Cuk niku komandan pucuk ngono lho, komandan pucuke jemaah niki. Yalah. Selamat hari ulang tahun TNI ke-74 komandan. Mudah-mudahan senantiasa jaya. Amin. Ngono ki lho TNI Polri akur jos. Kula niku mbedakake polisi babin napa intel, ora perlu ndelok seragame. Cukup ndelok watuke kula ngerti. Lah intel niku watuke diempet. Berake tok to. Lah babin halo-halo. Oh, babin cantik Mas Pandan soal. Mencetok. Ngelak aku. Jalan bintangnya lagi bareng-bareng dirangkap, awas. Bawa meleh HP. Nangkapnya wasis ya, pek. Katanya mantan copet ini. Di zaman Khalifah Abu Bakar, ono sahabate Kanjeng Nabi niku namine Rojal Unfuah. Zaman Kanjeng Nabi sedo niku lah ono sing aku nabi namine Musailama Al-Kadzab. Yang diutus sebagai delegasi sunnah niku namine Rojal Unfuah. Jenengan pirsa, Rojal Unfuah mati dalam keadaan kafir. Jajal sapa sing iso jamin imanmu? Apa miftah ki ngalor kidul ngaji mesti mati dalam keadaan iman? Ora. Urung ana jaminan. Mung kula gadah keyakinan Kanjeng Nabi nate dawuh annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadilah kebiasaan kula niki ngaji. Saya punya harapan sesuk mati dalam keadaan pengajian. Betul? Ana mila sapa ngerti aku ngaji ning rejo tangan niki to Israel teko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang takmir Masjid Al-Islah. Kan gak ada yang tahu, Pak. Napa mati niku salate kudu loro? Mboten. Napa mati niku salate kudu tuwa? Mboten. Mila semajan Pak Kaposek luwih tuwa daripada kula, kula luwih nom daripada Pak Kaposek, bisa jadi sing mati Kaposek dhisik. Rojal Unfuah mati kafir. Bahkan seorang tukang azan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, sehari semalam dia mengumandangkan azan 5 kali. Maghrib azan, isya azan, subuh azan, asar azan, duhur azan. Wong biyen iku lek azane nang duhur menara. Menara. Soale zaman biyen rungono speaker. Pasang menara ben suarane menjangkau ke seluruh sudut kota. Begitu masuk wali songo, urung ana speaker nggih nandai masuk waktune salat, ana beduk. Ana bedukir aku ya. Oh durung. Loh. Kula diprotes kali kanca kula Muhammadiyah. Alah. Menyeluk wong salat kok nganggo beduk salah. Kowe ya goblok aku. Beduk itu fungsinya bukan memanggil orang salat, tapi untuk menandai masuknya waktu salat. Mergo mbiyen rungono speaker ndan, melok maghrib bleng bleng. Umpama saiki rono speaker. Ayo. Ora sanggo beduk, ya ora apa-apa ning takmir Al-Islam ben maghrib kon bengok-bengok ning kampung. Maghrib. Jebol telake kok. Kira beduk niku fungsine niku bleng bleng. Kula pasang beduk gedhe teng pondok kula. Ngaten iki. Diprotes karo pendeta. Mbok dipasangi piano mawon, Gus. Masjid kok beduk. Tak jawab pendeta ki lucu. Masjid kok dipasangi piano, sandal wae ilang kok aku. Bila tak pasangi beduk, arep mau maling malingin aku kono. Kan lucu kan, dan maling go beduk diangkat ini ya lucu. Untalem beduk ya aku. Bocah niki sing dicerake ke Imam Al-Qurtubi munggah ning menara dhuwur adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar pas adzan ning ngisor ana cewek ayu liwat. Pokoke macan tutul manis cantik jalannya mentul-mentul. Delalah pakaiane SMS silite metu setitik. Begitu adzan, hayya 'alash shalah. Matane ndelok. Wow. Wong lanang ya ngono, ning dalan ndelok cewek ayu, wow. Ning omah ndelok bojone, weh. Rampung adzan, mudhun saka menara doyak. Dik, Allah, aku seneng karo kowe. Dijawab karo sing wedok, sorry mas, saya tidak bisa menerima cintamu. Sing lanang takon, ngapa? Kita beda keyakinan. Padha oleh kula wingi ngaji ning ini via valen. Kula beda keyakinan kali via valen. Kula yakin gelem, via yakin ra gelem. terus kita tidak bisa menikah. Akhirnya nopo duyak terus kali calonang ini pokoknya aku kudu rabi karo kowe sampai sing wedok nyanyi Kartonyono nagih janji biar aku sebetah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah biar mesta wanti-wanti aja mlebu polisi salah ngono dikejar ngapa? Aku seneng karo kowe karena cinta sudah melekat, hati sudah terpikat, tai kucing rasa tau ngerasa ge. Sing lanang takon, piye carane aku iso dadi bojomu? Dijawab karo sing wedok niki. Kowe iso dadi bojomu, bojoku. Tinggalkan Islam, masuk Kristen. Ditinggalke Pak Islame. Murtad tukang adan to niki. Anda tahu apa yang terjadi? Naudzubillah min dalik. Malam pertama barijab arepe kelon kepleset, mati. Kelangan Islam ronganti cike-cike. Jenengan ngerti cike-cike? Kula niku angsal bahasa cike-cike tahun 2014 pertama kali kula diundang teng Taiwan teng kota namine Kaohsiung. Rampung pengajian kula mlebu hotel diparani tiyang. Eh cike-cike, kula meneng mawon. Apa kuwi? Doyo. Eh cike-cike, tak jawab. Yes, cike-cike. Aku ora ngerti artine padahal. Mlebu kamar, kamar kula didodok. Cike-cike kula mbaten kok cangkeme cak-cik kowe iki ngopo. Kula telepon bocah Tulung Agung namine Budi lare ngunut lha mboten salah. Teng Taiwan mriko. Bro, ana wong ngomong cike-cike karo aku. Ngopo aku doyak ning kamar? Lah Gus Miftahun jawab napa? Yes. Oh alah Gus, Gus. Cike-cike niku jenengan ditawani kelon. Aku ora ngerti artine, ora jawab yes, ngono ta. Jajal ngerti artine dan tak jawab oke, ngono ta. Lah mengke dalu ibu-ibu ketemu bojone matur sing sae, "Bapak, punapa dalu menika panjenengan ngersake cike-cike?" Pak Dan Ramil ya ngono dan mlebu kamar cike-cike. Kafir lho mati. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh wanti-wanti jumateng kula panjenengan, napa dawuh Kanjeng Nabi? Wa inna ahadakum ya'malu nabi amali ahli jannah hatta yakun bainahu wa baina ila dhira'un fayasbitu 'alaihi alkitab fa ya'malu nabi amali ahli nar fayadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Awalnya kuwi sing nglakoni amalan surga. Bahkan hatta yakun bainahu wa baina ila dhira'un, jarak dia dengan surga itu tinggal setengah hasta tok. Kenikmatan surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Wis ketok surgane Bu, sak gasan meneh mlebu surga jenengan pirsa. Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu nabi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayat huluha, akhirnya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Contohnya niki wau, Bal'am bin Bawro Rojal Unfuah Ubaidillah Al-Jasi tukang adan arepe ngopo. Mila kok ana wong Kebon Agung diajak ngaji, ayo makan ngaji. Wis tau, hati-hati. Kok jenengan diajak ngaji jawabane wis tau, sesuk jenengan susah ndonga. Ya Allah, kula njaluk seneng, malaikate bengok, wis tau. Merongos kowe tak kandhani. Lo ngaji mangkat, ora usah pilih-pilih kiai ini sapa, waton kiai NU mangkat. Diundang pengajian ra mesti mangkat kakean sambat dadak takon kiai ini sapa. Cacak apa orang? Kiai kok cocok-cocokan. Bahasan tonggone nanggap dangdut ra diundang waton krungu buka diri. Amila mergo wong kene seneng dangdutan, banyak lagu dangdut sing tak gawe selawatan. Awale niku asline. Ya, tak terangke dhek sampai rampung soal iman niki, Pak. Hadise niki kok diteruske meneh. Wa inna hadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun bainahu wa baina ila dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka niku namung sak hasta tok. Jadi panasin rokok niku wis ngambah kulite. Tapi napa? Fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu nabi amali ahli jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha. Allah memasukkannya ke dalam surga. Akhirnya dibuka kacamatanya. Duduk meneh. Mataku ki abang, Bro, kurang turu. Uripku ki mung kurang loro, kurang turu karo kurang kelon. Kurang cike-cike. Kula wingi bar tur 10 dina safari dakwah mulih bojo kula malah genti tindakan. Ya Allah, merongos, merongos aku. Napa wonten contone melakukan amalan penduduk neraka akhirnya masuk surga? Enten. Di zaman Kanjeng Nabi niku ana wong namine Khusairim bin Abdul Azhar. Niki wong sing cinta banget karo Kanjeng Nabi. Moro ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, apa? I love you full, aku cinta padamu. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Kowe lak seneng karo aku mbok maca syahadat. Syahadate Bu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda tahu? Takon karo Kanjeng Nabi. Apakah saya harus salat? Ora. Lah apa urung wayahe? Urung wayahe kok salat. Mila bapak senajan to masjid anyar jenengan rasa terlalu sregep. Jumatan kok ben dino. Ora paham. Barang siapa melakukan salat Jumat di hari Sabtu berarti dia bid'ah dolalah. Niki ora salat. Takon karo Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ajeng tindakan teng pundi? Saya mau perang bersama para mujahid. Kowe gelem melu apa? Melu. Akhirnya jenenge Khusairim bin Abdul Azhar niku melu perang kok. Ning tengah peperangan perang dang ding dang ding biar mati. Para sahabat semuanya berbeda pendapat. Iki piye orang tahu salat kok wis mati? Hukume kepiye? Kanjeng Nabi rawuh, apa yang Rasulullah katakan? Khusairim bin Abdul Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Masuk Islam belum 24 jam, belum pernah salat, urung tahu sujud, mlebu surga. Soalnya napa? Allah sing ngersake. Ngono lho. Maka kenapa dengan anak-anak pendosa itu sama sekali saya tidak benci? Karena bisa jadi para pendosa itu masuk surga lebih dahulu daripada kita. Maka saya sering mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Mila lanjutkan duit tanggora maka tinggal jujumannya wongi pokoknya aku tolong TV terus pokoknya aku gitu ngaji terus lingku ngarep duit tungka es tanjor ke umpah mana yang ada ini sehingga saya jamin sopoh. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Jelas nih, ketika kamu melihat orang bermaksiat di malam hari, ketika kamu bertemu keesokan harinya, jangan pernah kamu katakan dia adalah ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertobat, tapi matamu tidak melihat. Kenapa mboten? Mula kula sampai mbela pendosa sak nggon-nggon kula saniki diwene julukan nanyar. Wingi ngaji ning Tuban sampai kok cah mabuk-mabuk ning ngarep karoke cekak. Ana sing tatoan wetenge, tato beduk. Wuh, sampai senenge karo NU. Tatone beduk gede wetenge lem. Tak takoni kuwi tato apa le? Beduk. Tutuk endi? Ngandape. Cie, bayangke tutuk, cie. Sakakeh kula cerita ngoten niku kan banget. Kula wingi teng Tuban diwene julukan anyar Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Aku mulih langsung ngelus dodone bojoku. Ya Allah. Yah, bahas masjid, bahas dari santri. Oh, wis tengah loro. Selawatan dhisik ya. Ayo, selawatan. Ora mung ngahingi ning kono apa? Bayarane akeh kowe kok. Sangone lho. Oh, padha. Serasa mikir sangu, aku pengajian atau mikir amplop le. Di sini ya ora, soalnya aku paham, sing mikir panitia nih. Orang mengkawin, sangoni tompor, sangoni lapor ke Pak Kapolsek melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kok sangoni mengdidik dan pasalnya beda 335 perbuatan tidak menyenangkan. Dheweke panitiane ngenyel ya maklum kena pasal 44 apa cacat mental. Berarti sing ngundang wong kentir. Ayo selawatan. Ayo. Ya apa iki? Eh Mbak nyanyi. Ora ingah ingih wae. Kamu kok ngeliatin aku terus sih? Kamu terpesona dengan aku? Waduh, Mbak E kaji apa nih pupure kandele. Kaya bojoku malam cuma ning kamar pupuran ku kandel kisinan. Nyuwun sewu nggih, Mbah. Pupur saya ketebalan. Tak jawab enggak apa-apa, Beb, enggak apa-apa. Memang pupurmu tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada pupurmu. Iya, codot, codot. Ayo selawatan yo. Jeluk selawat lagu anyar napa lagu lawas? Anyar. Durung dadi. Lawas. Kul lagu napa-napa iso. Apa to jalukmu? Jambu alas. Ah, enteng. Jambu alas ning tengah sawah. Wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Asik. Kowe njaluk apa? Malah cantol cawet ki apa to? Waduh cantol cawet iki. Oh cendol dawet kok cantol cawet. Kowe koleksi lagu mu apa lek? Sing lagu-lagu dangdut, selawat ki apa? Ora iso. Apa korban janji? Pamer bojo mesake rondo. Rondo bojo pamer. Ayo kok. Mundur alon-alon? Lah rondone beda, mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Lah awake dhewe ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa Ali maksiat sing kakean dosa iso meneh ae njaluk ditinggal rabi santri ya iki hari santri ya ya ditinggal rabi versi selawat ayo deh sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi ben juga itu nih dhuwur tak ana kowe ngono lah lagu rodok dangdut kowe muter-muter iso apa ora oh iso berarti geleman saya aku pengen ngambil banyu putih kok banyu hilang ya oh mau jaluk mau celupak oh. Aku mau mengguyon kok kudu dibalik aku meneh adeng telah salu ala Nabi Muhammad dong betul HP apa mboten? Enten flashnya apa mboten? Ya lampune duripke flashe lampune patene flashe duripke ya bener tok gauli ketua PCNU ne ayo ayo yo lampu patene ora iso mati gebuk wae suwen tak mirip patene lampune yo tak ajak romantis selawat karo Kanjeng Nabi ayo kalau mungkin nyanyi lagu-lagu kebangsaan kalau ini dikandali wong jadi ini aku lagu ini musyrik wah kurang ajar pada negeri jadi ini musyrik ya jadi ini apa? Enggak ada ajaran mencintai negara wah cangkeme cangkeme ayo lampu ini tempatnya nih apa nyile sempat ngulih tutup ke kono ketua panitia lampu ini tempatnya nih gih kaya ayo ben sadu bisa korai malah diselih mateni matamu diselih aku rasanya nyanyi kok ku ngawur diselih pateni ayo lampune duripke flash HP lampune niku pateni iki lho rasa mati gak iki tenaku kaget kaget aku Pak. Lapor ke polisi lho kowe. Kae apa kae? Oh biola. Hah? Apane sing mati? Lho ki bote malah mau mateni dhewe delojo ngiringi aku e. Wis muni rong. Loading. Apa dibalik? Aku e ngaji aku ngibot. Ya. Alat musik iki sing paling pelit kae lho biola. Lah cetok gesek dhewe rungokke dhewe iki lho. Kok HP ini durip ki. HP ini durip ki. Kae sing mburi kok padang banget ya. Eh sing mburi duwe HP apa ora? Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Ayo, ayo diangkat sedulur HP-ne. HP-ne diangkat. Sedoyo diangkat. Ayo, mudah-mudahan semuanya mendapatkan sinarnya kan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap, Le? Alah loading. Pin joget sing api ya. Buka titik, jos. Ya ora. Yuk, sinambi nunggu oke bote. Digoyangke nengen dhisik, arahe jenengan nengen. Nengen. Kono iki ketengan ya. Mereka lor apa kidul? Kidul. Yo digarakke ngidul dhisik. Nganan, nganan, nganan, nganan, nganan, nganan. Ayo. Atiku rasane lara. Nyawang kanca ado karo agama. Rendu tata krama Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni guru yo dikepui, hayo rene gendang ngaji. Hop hop hop. Ora muni-muni ki ngopo? Kan aku selak capek. Lu piye cah iki? Kere, kere. Biolamu yo mati. Yo biola tok wae. Melodi tok wae, ora usah nggo anu. Yo. Ayo rene gendang ati selawat ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana waghfir lana mamadon ya wasial karami huwal habib lingkun liha liminan awali muntan ulangi kurang kencan ya Rabbi bil Mustafar balik makasidana warbir lana mamadu ya wasi'al karam. Uwal bibul ladhi turja syafa'atu li kulli haulim minan awali mukta. Musiknya berhenti dulu, jamannya yang kenceng ya Rabbi bin balik huwal habibul ladzi turja syafa'atu. rasaku kowe teko ninggal aku opo iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku selawat ya Rabbi bil Mustafa balik mata waghfir lana diangkat sing dhuwur. Selawate wong NU. Muga-muga sesuk padang kubure. Jembar kalangane. Tak mirip masjid dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Ayo sing dhuwur. Sing mburi diangkat. Oh, kene ra duwe HP kae. Ayo. Ayo arah ke kidul dulu. Sholli wa sallim da iman salim wa salim da iman ala khumada wal ali wal ikhsan iman kada wa ala wal ali wal adu'a ayo kurang banter sallim wa sallim da iman ala kubada sallim wa sallim da iman ala kubada wal ahli wal ashab iman kubada ayo sikire bareng-bareng saben malam Jumat ahli kubur mulih nang ora kanggo jalur doa wacan Quran macan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali redes ilir bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim da iman ala kubada sholli wa sallim da iman ala kubada Jodoh temenan ger, ana turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana kurang bandar salih wal ali wal adha amad wa wal ayo ulangi sekali lagi yang kenceng kabul semua hajat atas sahabat Rasulullah. Lagu selanjutnya kula mboten pengen selawatan menyanyikan lagu kebangsaan. Jarene wong-wong sing ora paham lagu niki musyrik. Katanya melanggar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Padahal sakjane lagu niki lagu kebangsaan mencintai negara. Semuanya diangkat nyanyi lagu padamu negeri. Lan jenengan cinta karo Indonesia, ayo bengok sing banter kali kula. Nggih napa mboten? Apakah orang Tulungagung mencintai Indonesia? Cinta. Ayo dia tidak matamu tidak Allah. Sing jawab tidak tak kuat ning kali. Ayo. Ayo Yesui, ayo mulai. Tiang sing dhuwur. Padamu negeri kami. Padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ulangi lagi sing lebih seru kenceng. Padamu kami berjanji pada negeri kami berpati pada negeri kami mengabdi bagi lagu terakhir. Dari yakin ku tahu hati lepasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Sepindah malih dari yang ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tuhan, salu ala Nabi Muhammad, merdeka, merdeka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mergo lambune wis mati, pengajiane rampung. Lanjut. Mutar cocok tuh. Alhamdulillah. Eh? Jadi saya ayo kono lampune duripke. Ae, always. Sampun jam 2:30 nggih. Kan aku capek. Napa? Ya wis dilit meneh, insyaallah rampung jam 4:30 nggih. Nggih. Mateni aku. Kula aja ngomong babakan santri. Jenenge acarane api, santri karo masjid. Alah masjid biasalah santri wae. Pokoke masjid muga-muga makmur. Nggih. Kula iki trauma Pak karo masjid. Pengajian teng Jeporo. Kula ajeng salat duha jam 10. Kebelet ngising. Mlebu toilet dikunci, Pak. Begitu kula ketemu kali penjaga masjid kula matur, kula ajeng salat duha tapi ajeng ngising riyen mang buka WC-ne. Jawabane napa? Peraturane Pak Takmir, WC-ne dibuka setiap jam 12. Ngisinge jam-jaman tak kandhani. Mila kadang-kadang masjid, ya tukang sore tak kampleng iki lho kowe. Ndi wonge? Ndi wonge? Oh, nang kono. Di aja ngangu-ngangu. Tak dongake muga-muga sonmu son sing paling gedhe. Sak RT. Sak derenge tak terus kari santri. Masjid niku kadang-kadang ora makmur mergo takmil niku kakehan peraturan. Delok mawon. Ya kuwi mau contone wong kula arep salat duha jam 10, kebelet ngising kon ngenteni jam 12. Pak salat mencret aku. Kadang-kadang peraturan niku napa ora mutu, Pak. Mlebu masjid ditulisi awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Arep ngibadah wis didendeni karo maling tak kandhani. Kalau saya konsepnya tidak seperti itu. Kalau memang di situ rawan banyak maling, goleke satpam. Dadi wong mlebu masjid ki sandal aman. Nggih napa mboten? Piye carane arepe khusyuk? Mlebu masjid tulisi awas jaga barang masing-masing, barang hilang bukan tanggungan takmir. Lak kula mboten ngoten niku, tak ganti tulisane. Sandal hilang ganti karo takmir. Gagah. Ayo, nggih napa mboten? Dadi wong mlebu masjid ki aman, malah didendeni. Mlebu masjid tulisi dilarang tidur di dalam masjid. Alah-alah, yo njuk ngopo? Ahlus Sufah niku ngenteni Kanjeng Nabi yo turu ning jero masjid. Saelek-elek wong turu ning jero masjid munggo kula luweh elek daripada wong turu ning gardu ning cakruk. Lah ning masjid turu krungu adzan tangi ora tangi salat ki sisan ngopo? Logikane iki diwalik ngoten lho, kula iki ra seneng ngoten iki. Ana meneh tulisan, anak kecil dilarang masuk masjid, ganggu khusuke wong tuwa. Karena anak kecil rame. Luwe api anak niku playon ning masjid daripada playon ning lapangan. Nggih napa mboten? Lah wong tuwa niku gadah pikiran khusuke nyuwun sewu ramene bocah ganggu khusuke wong tuwa. Cah cilik niku ya gadah pikiran khusuke wong tuwa ganggu ramene bocah. Cah cilik digagas iki lho. Tak kandhani nggih. Kula niku mbiyen apal manakib, apal berjanji, iso istighosah, yasinan, tahlilan, berjanjian ora mergo maca. Ning mergo ben bapak kula ning masjid kula melu. Bapak ngimami salat kula playon nabu beduk ler. Bapak traweh mercono nek der. Gitu bapak sujud, kula mlayu ning imaman mlebu sarunge bapak. Apa yang terjadi? Subhanallah, kepala ketemu kepala. Wow. Apa bapakku nesu ndan ora? Dongake karo abahku, muga-muga anakku dadi ahli sujud ya Allah. Carane ngono kuwi. Wong Kanjeng Nabi mohon salat karo gendong Sayyidina Hasan Husain niku biasa kok. Malah takmir kakehan peraturan. Diloske mawon. Ditata alon-alon. Ngoten mawon, Bu nggih. Lak kowe salat, anakmu mengkruk ning boyok, dongake ya Allah muga-muga anakku dadi ahli salat, malah mau sikut minggat kono ya minggat tenan kok ngopo. Dadi kula kadang-kadang maca peraturan masjid iki lucu-lucu niku. Piye carane masjid iki makmur? Goleke tukang adzan sing api. Oh, gagah. Subuh adem-adem sing adzan umur 70 tahun, ya Allah. Malah kaya pedet tak kandhani. Ora salahe wong tuwa sing nom-nom ki nang ndi? Malah mecek kok ae. Mesak. Oh, Allahu Akbar. Ya kadang-kadang pujiane cara wong tuwa niku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ning kene ya ana sing pujian ngono kuwi. Delalah wong ngapak dan diterjemahkan bahasa ngapak ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekatai dosa hinyo oong lantesane bapak biyung inyong alah-alah sing mangkat ning masjid sapa. Lah kula ning masjid pujiane sing gagah. Wong sugih-sugih ra gelem mangkat ning masjid elike sangka masjid. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Dan Ramil. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan kan wedi Pak nggih napa mboten astagfir sing nom-nom kuwi oleh adan, mila ibu-ibu lak golek mantu sing apik, ana bocah gelem subuhan ning masjid, apa meneh adan istiqomah niku pantes dipek dadi mantu. Lho, kenapa? Jelas, salatnya saja dijaga, apalagi anakmu. Wah. Mantu tukang joget, alah-alah hati-hati weh. Kalau ini duit karo bojone mas belanjaan bulanan jogetin aja say. Ora ora le ora lak duwe bojo tukang joget, jogetane jin. Jos. Mbak-mbak, tolong Anda mundur sedikit. Jangan terlalu ke sini. Jenengan mundur di kowe-kowe, kowe mundur di dek. Kowe mundur kon mundur, kowe ki munduran dhisik, Dik. Dik. Kamu tahu kenapa saya suruh mundur? Cantikmu kelewatan. Iya. Mulih ra iso turu delok ae. Langsung ngoco iku. Padahal ya hoak asli. Nomor loro, golek imam sing apik suarane. Ora kudu wong tuwa. Imam nek sapa-sapa ya tahu, Kanjeng Nabi makmum karo cah cilik ya tahu. Tapi lak iso ya sing tuwa sing suarane apik. Lah ana sing tuwa suarane apik gak jumlahe loro ya digoleki sing bojone loro. Ana apa sing dipilih bojone loro? Insyaallah adil. Wis adan tuwa sing imam ya sak-sake ya. Maka syaraté dadi imam niku kudu fasih. Fasih niku pemahamane ana loro. Siji, fasih bacaane, nomor loro nyambung karo karepe jamaah. Kadang-kadang kan ra fasih bolas dipasih-fasih gitu. Malah ngrungokke warek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid Boy. Nyambung karo-karo jamaah bar ngisa ana pengajian. Oh, lak ngimami rasa suwe-suwe. Bar ngisa ana pengajian malah ngimami bar Fatihah sing diwaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Makmume modal kuwi diacok suwen. Rasa suwe-suwe. Lah wong bacaan bar Fatihah niku lah hukume sunah ya rasa dawa-dawa. Aku tahu kapusan yang Purwokerto bar Fatihah sing diwaca waduha padahal traweh. Padahal biasanya kula mung kulhu karo salamun kolam robbi rahim niki waduha Pak Kiai. Aku lek waduh kedawan nih. Ternyata imame ngapusi sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Waduha walaili idza sajja Allahu akbar. Aku langsung bengok cocok aku. Katakan surat Al-Fatihah niku hukumé napa? Sunnah. Ora maca ora apa-apa kok. Dodowo. Ning ana imam pekok. Urung maca Fatihah maca surat pendek. Wah, Jumatan teng Wonogiri niku. Ndelok imamé lanang kabeh. Qul Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok. Subhanallah. Lah imamnya lak mboten paham salahe teng pundi. Dipikir kurang fasih, difasih-fasih. Ya ayyuhal kafirun, makmum saya bater subhanallah. Imamnya stres ta. Orang nanti salahe neng ndi dan ulangi fasihe meneh. Ya ayyuhal kafirun, akhirnya makmum mburi imam wis ora sabar, bengok banter banget. Fatihah. Saya bengok Fatihah batal mboten? Batal wong duduk bacaan salat kok. Andine kapolsek. Ora kena ngomong, kuwi batal, Den. Sambinge ketua PCNU, untung aku ora ngomong, Dik. Ambiar kabeh. Bangun masjid niku gampang sing angel niku makmurke masjid. Muga-muga Masjid Al-Islah makmur. Amin. Yes. Saiki Mbah Santri, didi-didi mawon. Oh ya amplop ora jelas kok, didi-didi. Aku ora tau mikir santai mawon. Enake dadi kiai awan bengi gaweane ngurus santri. Apa meneh yen diundang ngaji pamit mulih wis mesti disa salami. Sangon. Kamu jangan malu-maluin aku dong. Heh? Telungon matamu loh. Bon bubar mawon nggih. Telung M matur nuwun Mas Miftah. Bahkan kadang-kadang pitung setengah M, pitulungan setengah makso. kula ki nganti trauma ngaji teng salah satu kabupaten teng Jawa Timur. Gus, bidal ngaji, sowan mriko nggih nangis-nangis njaluk. Ah kula ki tak ewangi nggih. Mulih umroh niku langsung Semarang, Makassar, Bali terus teng Jawa Timur. Sudah kada yang jemput Gus santai saja. Mudun kok pesawat Pak, sak jam. Nganti wong-wong njaluk foto. Sing jemput rong teko. Akhire kula naksi andane. Hotelnya pun wonten sampun. Kula mlebu hotel urung dibayari. Dadi numpak tiket pesawat dhewe, ora dijemput numpak taksi, akhirnya bayar hotel dhewe. Begitu kula mulih nggih mengke ditransfer, tekan ngomah diblokir. Ya Allah, kok ya tegel ngono kuwi aku. Aku ya Allah, pula bali. Mila kenapa muncul istilah 3M iki mergo niku Pak Takmir. Apa meneh sakniki wong NU pengajian dadak nganggo EO. Ya Allah. Teng Banyuwangi niku. Blak-blakan mawon. Pengajian nganggo EO, jamaahe dikono urunan, nggih to? Ngalor ngidul golek sumbangan. Oleh sumbangan kok perusahaan kok pejabat mergo ajeng menghadirkan Gus Miftah. Begitu pengajian, son ra dibayar, tenda ra dibayar. Napa-napa ra dibayar, kiyaine zong. EO ne minggat. Jadi saat ini sing diblantik niku mboten namung sapi kiai ya diblantiki. Jadi derajate sapi kuwi padha karo kiai. Kiai ini sapi matamu kok ngomongne mau. Oh. Ora kiai ini sapi cangkemmu lho. Ya sapi ini kowe kuwi dadan. Jadi ini fenomena Pak, di akhir zaman kiai dihapus ini biasa, kiai dimakelari ngoten niku biasa. Ngaji teng Jakarta, mulai kula sangoni 5 yuto. Wali kotane telepon kula. Gus Miftah mohon maaf mau ngecek saja, tadi dikasih uang saku berapa sama panitia? 5 juta. Ya Allah. Kenapa Pak Wali Kota? Anggarannya itu 50 juta. Sing diuntal makelare 45 juta. Kan danco. Ngono kuwi sak nggon-nggon iki enten mbok diapusi. Napa kula lara ati? Ora, buktine ben wong ngaji ora tau tak seleksi macem-macem, sing penting kula iso kula mangkat ngaji. Sing tak delok ora panitiane, mergo jenengan tiyang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Namun iku kok mau. Iki mergo NU ning ngene iki. Lah panitiane sapa aku ya ora tok, tak mirin ndi aku ya ora paham. Engko aku diapusi ya aku ora ngerti. Kita ya tanda-tanda. Bu, anaknya pun jadi santri napa dereng? Rata-rata hari ini orang tidak mau memondokkan anak, kenapa? Karena pondok niku dianggap hanya merupakan second line. Pertama adalah pendidikan umum. Anda mau tahu? Sekarang melalui undang-undang pesantren, keluaran mutakhorijin alumni dari pesantren itu sejajar dengan lulusan SMA. Artinya apa? Lah jenengan anakin pondok lulus songko pondok, ijazah pondok isongin daftar neng perguruan tinggi. Alhamdulillah. Biyen wong niku ora dilempak mondok ke anak, dipandang sebelah mata. Lebok ke SMA ra ketompo, unggulan ra ketompo, IT ra ketompo, akhirnya baru moro ning pondok. Pak Kiai, anak kula teng pundi-pundi mboten ketompo. Kula titipke pondok mawon nggih. Soale wong tuwa niku orientasine biasane namung hasil. Seolah-olah sekolah umum niku hasilnya luwih gede daripada pondok pesantren. Nggih napa mboten? Tak takon, galak ya. Lah awakmu duwe anak cilik, balita. Pertama kali sing mau ajarke ning anakmu abatasan apa ABCD? Cangkemmu abatasan ora percaya. Ya ABCD kuwi kok. Sing jawab abatasan niku Tony Boster waton muni ndobose bang. Becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Endase gedhe kok. Malah gajah diblangkoni kaya Pak Dan Ramil ya beda. Apa bedane Dan Ramil karo gajah? Beda, gajah kan ndase ana belalene, Dan Ramil belalene ana ndase. Beda ndan beda ndan. I am sorry komandan. Ya kula tawani dadi bintang iklan kopi. Aku mah iklan kopi kabeh ngapusi. Lah kok ngoten Gus? Lah iya. Iklan kopi kapal api, dibuka kopine ora ana kapale. Iklan kopi tugu luwak, dibuka kopine ora ana luwake. Sing jujur niku iklan mung siji sarung gajah duduk, dibuka sarunge ana belalene. Ya. Ora percaya buka. Orang tua itu rata-rata lebih mendahulukan pendidikan umum daripada pendidikan agama. Padahal jawabe Kanjeng Nabi nopo? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikendaki kebaikan atasnya maka Allah membaikkan agamanya. Tapi rata-rata menungso niku membaikkan pendidikan umumnya. Sekolah umum diragati, omah didol, sawah didol, mobil didol, sapi didol. Lak mlebu ning TPA utawa diniyah biasane golek sing gratisan. Nggih napa mboten? Teng mriki dinae bayar napa gratis? Bayar pinten tak takon? Pinten? Sebulan 5.000. Sebulan 5.000. Masya Allah. Bendino mangkat ngaji. 5.000 dibagi 30. Iki bro, 150. Nitip ke anak sekali nitip sak jam rong jam ning masjid 150. Nguyuh ning pom bensin sak critan 2.000. Berarti nyuwun sewu luweh larang uyuh tinimbang anak. Wong tuwa luweh ngajeni uyuh tinimbang anak. Ngono jek ngeyel ya ora apa-apa, Gus, wong anak ya kancane uyuh. Kurang ajar wong tuwa iki. Biyen anak kula umur 4 tahun dilebokke TK tak tolak. Bojo kula ngomong, "Yang apa, Beb?" Aku wae nyeluk bojomu, "Papa, leh. Papa kok tukang macul." Mama mau kemana? Tandur papa. Halah. Cok ngelamun nih ngapa tuh cahaya? Ngapa? Anake badhe kula lebetke TK. Angsal napa mboten napa bojoku basa ora kaya kowe karo bojomu. Karo tukang bakso basa karo bojone ora basa. Kek diwene apa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Anake badhe kula lebetke TK angsal napa mboten? Ora oleh. Terus pripun? Ngaji dhisik. Lah anakmu iso ngaji baru mau lebokke TK. Aku ra isin anakku ra iso matematika. Tapi aku isin lah anakku ra iso ngaji. Tenan, Bu. Anak kula 4 tahun wulang ngaji, 6 tahun khatam baru mlebu TK. Ning ngene iku sakniki kon ngaji seneng teng Yambul Quran Kudus mriko, tapi lak sekolah wangel. Kelas 3 munggah kelas 4 SD matematika soal 10 salah kabeh. Anakku. Gurune arep nyeneni ora wani wong anake kiai to. Akhire gurune tak telepon. Lah arep nyeneni anakku mang maro ning pondok salah teng pundi? Anak kula diparani karo gurune. Kemarin matematika soal 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar. Kenapa, Mas? Napa jawaban anak kula? Mohon maaf, Pak Guru. Kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul, aku ngene. Lanjutkan aku ngono. Santri tulen aku ngono. Anak kula niku Pak Ketua NU. Wah, jantop tenan. Kula ngaji surga itu terletak di bawah kaki ibu. Takon. Kenapa sih bah surga kok terletak di bawah kaki ibu? Aku yang meneng bae to. Sing takon cah cilik kok. Malah ngelok. Kiai ora iso jawab. Wah, cangkemmu. Kowe takon apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Ora jawab. Oh, Nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Aku yang ngomong. Anakku malah jawab, "Oh, pantas ibu wau mlakune alon-alon." Lah ngopo? Wedi surgane rusak. Angsal mboten anak dadi dokter oleh, tapi lak basic agamane apik ki enak ndak. Dadi polisi oleh, tentara oleh, tapi basic agamane iki kudu sing apik. Saniki anake jenengan metu lulusan pesantren nyalon polisi oleh kok undang-undang sing anyar. Mang waca undang-undang pesantren ini. Oleh. Ayo. Agamane wis apik, man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Kula duwe kanca polisi agamane apik ya top tenan. Umar Septono, Tua Irwasum, Somane Ahmad Doviri, Irjen, Kapolda DIY, Kapolda Jawa Tengah. Agamane api, lancar dadi polisi. Wong tuane ku lak ngundang anak jarang kok, nak sing pinter sok dadi kiai, jarang. Nak sing pinter yo sok dadi dokter. Sopo sing kandha dokter niku pinter? Dokter iki goblok. Buktine napa? Saben wong teko ditakoni. Lak pinter ngopo dadak takon? Pak polisi jenengan lara napa? Oh, panas. Takon kok. Dokter niku sing pinter mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ono sapi takoni, sapi kuwi lara apa? Ora ono. Persis mbahmu. Menungi dokter iki nesu kali kula, sing goblok ya wong Islam, Gus. Lah napa dokter? Ha sing ngenten bokonge kok wudu sing diraupi rai ini kan goblok. Oh cangkemmu kuwi aku ngono. Tak jawab ngopo wong Islam kae sing ngenten bokonge wudu sing diraupi rai ini? Karena padha karo jenengan, ngopo sing loro matane kok sing disuntik bokonge. Mbok matane kuwi disuntik. Wong niku lak ngudang anake, mila nyuwun sewu lak anake dadi polisi bungae ra umum. Tapi lah anaknya dadi Mbah Mudin susah. Polisi niku penting tak kandhani. Mbah Mudin ora kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mbah Mudin, Mudin mati bungkus dhewe apa? Hari ini sudah enggak ada alasan orang tidak bangga mondoke anak. Lanjutkan aja mondoke anak ra duwe ragat mang pondoke nggen kula gratis. Santri kula niku 120 gratis kabeh mangan kabeh arep ngopo. Kowe nduwe anak ning kene, mau kuliahke ning Yogya, ora usah ngekos, pondoke nggen kula. Pakani, tak pakani. Tanggoku duwe kirike tak pakani kok padahal. Ngono. Kok padahal kirik cang. Santri niku lak mangan be Gunung Merapi pindah ning piring metutuk. Supaya napa imbang pendidikane? Umumnya api, agamane api. Saat ini lah mengoyak umum tok. Sopo sing iso jamin seseorang bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Ora ono. Ayo sopo iso jamin. Nopo sarjana hukum mesti jadi pengacara? Ora. Sarjana hukum mesti jadi jaksa? Ora. Jadi hakim? Ora. Sopo sing jamin. Tapi lah santrine jenengan wong NU mondok. Wah, mulih umpamane. Sarjana tapi lulusan pondok, jos. Kok ra Jumatan khotibe dereng teko jenengan sakit iso santri gagah ana wong mati Mbah Mudine ra ketok iso bungkus jenazah sakit mbok jenengan modar tak bungkus saiki ya iso santri dilawan opo menan jenengan wong NU bu bu ora nduwe dhuwit ora nduwe beras ndelalah tanggone mati mangan tak kandhane ora kepenak piye dadi wong NU ngono ora bangga dadi santri sapa sing iso jamin uang kuliah mesti oleh ijazah sesuai dengan oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahnya kecuali TNI Polri lo ya kalau akpol pasti di polisi tak umum rahono bu koncoku kuliah neng di tak kandani teknologi nuklir saiki pekerjaannya apa tukang gawe mercon lah menggawe mercon rasa perlu tuh kuliah satu lu ngagungnya pinter imam mesut Allah dar asing masaknya tonggoku pak tonggoknya bujuku ilo kuliah geologi pertambangan kudune kerjane ning cepu batu bara ngerti kerjane apa tukang kuras PC nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku ya gak ada alasan untuk tidak jadi santri kamuga anaknya wedhe kabeh dadi wong manfaat bocah cilik diwulang ngaji yen wos gede dadi kiai kaya ngono yura diamin ke ya Allah telat malaikatnya minggat sungai diulangi ya diamin ke ya muka-muka anaknya dadi kiai ya bocah cilik diwulang ngaji yen wos gede dadi kiai durung mau telat iki kesusu kan aku ngelak dulangi nggih Tak cangkem kula wis mingkem kiai. Amin. Sampai telat utawa kesusuk. Ganteng. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Jangan telat ya. Jangan kesusu ya. Prok prok prok jadi apa? Kiai. Bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mekaten tausiah utawi mawidah hasanah ingkang nembe mawon dipun wedhar sabdaaken panjenenganipun Gus Miftah Maulana Habibur Rahman ingkang nembe mawon kita ayahi bersama. Mugi-mugi sedaya tausiah dipun dadosaken amal hasanah dados pepeling kita, mugi angin kita netepi ibadah leres-leres dados ibadah ingkang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Meninggi adicara ingkang salajengipun inggih punika waosan doa dumateng panjenenganipun Bapak Samsudin. Bapak Samsudin semoga katuran paring doa wonten ing sasana punika pinangka panutuping adicara wonten ing majelis punika. Saking kawula pribadi mbok bilih anggen kula matur wonten sepanjang sami wonten khilaf latatipun utawi tata basa ingkang kirang sampurna kula nyuwun agung sesa samudra bangsa menika dumateng panjenengan supaya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunyawan ukhron al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك الشر مقاد. يا الله يا رحمن رحيم استجب لنا يا مجيب السائلين وقد حاجتنا قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلمذنا وتعلمنا الخير والزير. يا حي يا قيوم برحمتك أغث وأصلح لنا شأننا كله ولا تهن عيد لم يغفر لنا ذنوبنا ووالدينا ورحمك فغيره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Menikih untuk mengiringi kontur panjangan sami, semoga dari kampus Al-Istiqomah panjangan ngaturi tunggal lagu tapi kuah lagi lantipun unjar nih malih menikah tari sofi nih pun matur suun.